Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tak henti-hentinya memberikan arahan hidup kepada kita, terutama tentang kepemimpinan. Al-Qur'an menyampaikan satu ayat, satu pesan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihim. Liubayyinalahum. Kami tidak mengutus seorang rasul, kami tidak mengutus seorang pemimpin umat kecuali dia bisa memahami bahasa umatnya. Liubayyinalahum, supaya dia mampu menerangkan kepada mereka pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas selaras dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana keadaan kalian, sebagaimana keadaan bangsa kalian, sebagaimana keadaan masyarakat kalian, dari sanalah diangkat seorang pemimpin. Pemimpin merupakan aspirasi masyarakat. Pemimpin merupakan cerminan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pemimpin harus disenangi masyarakat. Paling tidak, tidak dibenci oleh masyarakat. Hal ini baginda Nabi juga menegaskan, bila mana ada seorang pemimpin memimpin masyarakatnya, bahkan ketika dalam sholat, dan pemimpin itu tidak disenangi oleh makmumnya, maka sholat itu tidak diterima. Potret inilah yang harus kita gambarkan di kehidupan kita sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini. Saya kira pesan itulah yang harus kita tangkap di bulan suci Ramadan sebagai bulan suci di mana diturunkannya Al-Quranul Karim. Pemimpin, kita rindu dengan pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang memberikan arahan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Hal ini ditegaskan kembali dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran menegaskan dalam 5 karakter yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik. Hal itu tergambarkan dalam satu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Karakter pertama yang harus dimiliki seorang pemimpin yang baik adalah dia memiliki sifat kesabaran dan ketabahan. Waja'alna minhum a'immatan, kami menjadikan pemimpin-pemimpin umat, namun tatkala dia sabar dan tabah dalam memimpin itu. Jadi karakter sabar prasyarat utama yang menjadikan seorang pemimpin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter sabar harus menjadi karakter dominan bagi seorang pemimpin. Karena dengan karakter sabar, keberhasilan begitu dekat bagi pemimpin itu sendiri. Karakter sabar harus menjadi karakter yang utuh dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karakter kedua yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, dia harus memiliki yahdi nabi amrillah. Pemimpin itu mampu mengarahkan masyarakatnya kepada gerbang kebahagiaan. Alangkah indahnya seorang pemimpin tidak hanya mampu memberikan petunjuk kepada masyarakatnya, namun ia menjadi figur dan contoh, bisa mencontohkan bagaimana cara menuju kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Karakter ketiga yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah ia mampu mengantarkan rakyat dan bangsanya mengimani pemimpinnya, mengimani Tuhannya, sebagaimana tercipta dalam karakter Islam yang baik, yaitu melakukan sholat, zakat, puasa. Termasuk dalam bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Karakter keempat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah wakanu ya'buduna illallah bil yakin, bahwa mereka dalam dada-dada pemimpinnya, dalam dada-dada rakyatnya memiliki karakter kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah meyakini, ketika rakyatnya meyakini, ketika umatnya meyakini, dan ketika pemimpinnya yakin atas pertolongan Allah, kepemimpinan itu akan terjaga, kepemimpinan itu akan terawat, akan termaintain, bahwa dia akan menjadi pemimpin yang adil. Namun, kepemimpinan itu akan diarahkan, akan dipersembahkan kepada mandataris tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pemimpin telah memberikan pengabdiannya kepada rakyatnya, namun harus juga diarahkan pengabdian ini, kepemimpinan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah mandataris tertinggi seorang pemimpin, mandataris tertinggi seorang rakyat. Sebuah bangsa harus mengantarkan pengabdiannya, keibadahannya, kemudian pengabdian itu harus total hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tujik kulubana ba'da id hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan engkau palingkan hati-hati kami. Jangan engkau palingkan hati-hati para pemimpin kami. Jangan engkau palingkan hati-hati masyarakat-masyarakat dan bangsa kami setelah engkau arahkan kami kepada petunjuk yang lurus. Wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahab. Ya Allah, anugerahkanlah pada bulan suci Ramadan ini petunjukmu, rahmatmu, kasih sayangmu, karena engkau adalah maha pemberi, engkau adalah maha pencipta, engkau adalah maha segala-galanya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.